turun. Saking wedine ra mangan malah tok napa? Anak. Nah, karena caranya gini, sampean tak warai la ala katarto. Jadi istrinya kalau suka nih mukotima saya tadi datang tuh pokoknya kalau mau mau suka nih mukotima kemungkinan ngaji di sini itu saya minta tambah prei karena saya itu kalau tiap bulan yang jelas sekarang kan ada prei mulut poso recep mungkin kalau minta dua lagi tapi entah saya nanti milih apa jelasnya ketemu sama sering pusing nomor dua kalau tidak sering tidak penting gak usah sowan ngel ngelok kalau mau nanya dengan sanggup mawon kalau anak nih mama milik keluarga nama milik apa keluarga, apalagi saya punya pondok ngajar di sarang. Mau santri kadang lucu, niat takzim kiai ini malah sowan. Sowan ganggu. Kok nak mantur ning. Kula sering teng pandangan teng kraker. Gus badhe sowan jenengan, ana apa badhe tak kuat hukum ning kene ae. Agak sopan, ora sopan nek ngomong mah ganggu. Akhire mek ngadeg-ngadeg ngetro to warnya den ge sowan masalah ngene tak jam wis. Gak apa-apa, ora apa-apa malah sowan malah apa-apa. Repot. Lho kula itu karena hidup dengan istri saya sama anak saya. Jadi yang ngurus anak saya sendiri. Jarang kula ngurus sak dalem jarang. Memang itu memang saya punya standar pakai kitab-kitab kados hikam. Saya ini merasa hidup di dunia itu sendiri. Sampeyan tak warai la ala kana potar. Imam yang ngarang hikam itu punya resep supaya kamu seneng terus. Liyakil la ma tafrahu bihi. Mesti yakil la ma tahzanu bihi. Usahakan sedikit sekali apa yang bikin kamu seneng, maka akan sedikit sekali yang bikin kamu susah. Jadi misalnya kulo nih, jadi kiai misalnya cari uang, ya kulo kiai uang alim. Jelas nak ngalim ya ngalim, nak kiai rapat ya, nak ngalim ya jelas. Tapi nak kiai rapat ya, namanya kan kiai tapi ra ngalim. Nak kulo nak jadi uang alim malam ini ya jelas ya. Nak kiai rapat ya, kok kulo rapatin urut, tapi aturan masyarakat rapatin apa? Nak samaan kiai tapi orang apa? Ngalim. Ya beda. Ndak ini memang bedanya jauh. Ya mungkin lebih kiai sampean di mana. Cara derdek-derdek donga meyakinkan sampean. Tapi cara artine donga piye paham kula. Lha mboten iki nyata, sampean rasa tersinggung napa wong bareng-bareng napa? Nyata. Nek kula sering ditakoki kiai-kiai masalah. Resepe napa dene? Kok jenengan ra tau susah dal kita ra tau wiridan ra tau mohon sisip. Resepnya ilmu itu gini kata hikam. Ulama yang kayak hikam itu pernah ngarang kitab itu saking syukurnya entah saking angkuhnya terserah ngomentari. Kamu harus yakin bahwa di sisa hidup Anda itu tidak akan maksiat lagi. Sehingga kalau kamu ditakdir maksiat, anggap saja akhiru maksiatin kudirat alika. Anggap itu yang terakhir. Siapa yang menganggap mohal bahwa dia tidak akan dosa sampai mati, berarti menganggap Tuhan itu lemah. Karena cara berpikir kita kan bayangkan hidup itu 40 tahun lagi. Misalnya saya sekarang umur 40, bayangkan umurnya kadang 4 tahun meneng. Sampean misalnya umur selawe, bayangkan selawe tahun meneng. Sehingga nganggep dalam durasi ini selawe tahun kok orang maksiat kan mohon. Apalagi sampean sudah tahu maksiat itu bakat tempah. Ya maksiat ya kelas-kelasan, nak BG pacaran, nak wong semua omah ya nakal, nak sing setengah sholat ya. Ya berbau proposal ya sesuai konteknya DWD itu ya itu kan urusan masing-masing ya ya itu kan urusan masing-masing mau wakil sabu ala buang ini orang yang berapa wakil sabu ala buang ngerobongan wali songo gue kangen wali songo gue golek selisih wawah udah apa alam masih ngeroh pangeran tiap gue kangen wali gue golek selisih margin ini gue semuanya wawah udah apa alam. Ya itu kan urusan jenengan mbek pangeran to, mboten urusan kula. Tapi tetap saya sebagai ulama mengingatkan, niat itu ditoto. Begini, ulama dulu tuh ngitung hidup itu hanya 2 menit 2 detik. Sehingga dia ya gampang saja. Kayak imam kayak kanjeng Nabi itu, ya Rasulullah kenapa enggak menyediakan makan untuk besok? Loh saya tuh enggak yakin kalau hidup saya sampai besok. Ya sudah begitu cara, ya sudah tenang saja. Kalau sampean kan bayangkan hidup 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, sehingga arah mangan di wedi tenan. Padahal bolak-balik zaman cilik arah mangan tetep ae wedi. Jadi cara berpikir Nabi itu begitu. Begitu juga cara pikir sahabat, cara pikir ulama-ulama yang waras itu begitu. Lalu saya itu pernah melarat di Jogja, zaman pertama merantau. Itu kalau santri saya bilang, "Gus kok enggak punya beras?" Tapi apa yakin nak sesuk urip, Pak? Kowe butuh mangan sesuk, anak sesuk ijek napa? Cara berpikir ulama itu begitu. Sehingga melihat maksiat juga gitu. Alhamdulillah aku jek urip. satu detik, dua detik, dua menit sehingga hidup, dan itu sudah cukup untuk lafadkan la ilaha illallah. Makanya kata yang orang hikam, betapa murahnya Allah, surga itu hanya bisa dibeli dengan dua menit, karena surga itu senilai la ilaha illallah, miftahul jannah la ilaha illallah, itu cukup satu menit, berarti surga itu regane mau sak menit. Dan karena dia nganggap hidup itu satu menit ke depan la ilaha illallah, ya sudah, dia ngitungnya hidup itu per menit. Kalau sampean kan enggak, per 10 tahun, per 20 tahun. Sehingga kriminal betul, cara pandang sampean itu kriminal betul. Sehingga bayangnya kudu di duit, kudu di buju, nak kiai kudu di pengaruh. Nah kalau saya enggak, saya meskipun enggak sehebat itu, tapi mewarisi keilmuan mereka. Jadi misalnya saya jadi ulama, itu bayangnya di santri mau sitok. Islam, pokoknya ke Ahmadiyah, ya gitu saja. Ya, pokoknya ya sudah gitu. Orang bayangno santri sing kelambinan takwa khusuk salam tempel demen gelo. Demen apa? Lo tanyakan santri-santri saya itu mungkin belum pernah nyuri saya bikin kopi. Bisa dihitung. Karena saya itu sederhana saja. Misalnya saya pergi dari Jogja ini yang nyata salam, bayangno bojoku wis maca gawekno kopi, bukakno lawang malah kecewa. Seperti umumnya orang kan gitu. Semerantau ada-ada bayangno bojoku nyuwambut, digawekno kopi, digodhokno banyu hangat untuk man. Barang teko bojone wangep kukur-kukur. Karena tarifnya dia ideal, maka mudah kecewa kalau itu tidak terjadi. Nak kula mboten, sebaiknya kok Yogyakarta sepuluh ibu juku cek uto Islam. Nak sholat di madem ulan, ya sudah gitu. Pakai standar-standar yang minimalis. Saya dari rumah bangun sampai ngaji ya, pokoknya melek. Ya sudah, nak sholat di madem ulan, ya sudah gitu. Andai kan saya pakai standar maksimal, maka akan mudah kecewa. Rasulullah juga begitu. Rasulullah itu ngadepi Sayyidah Aisyah, itu ya begitu, ngadepi Hasan Husain. Sehingga tidak ada cerita Nabi mudah kecewa. Betul. Karena Nabi bayangkan anak istrinya itu ya minimalis sekali, urusan dunia loh maksudnya, minimalis sekali. Misalnya Nabi pagi-pagi tanya, ya Aisyah apa ada sarapan? Tidak ya Rasulullah, ya idzan asumu, kalau gitu saya puasa. Kalau sampean, usah-usah lah digunakan kopi, wedok apa? Itu kan repot. Muni-muni itibak sunnah Rasul, tapi tidak pernah sampean mendekati sunnah apa? Rasul. Sehingga ya tenang saja Nabi. Saya tuh alhamdulillah bisa niru dalam gitu-gitu itu bisa. Makanya saya kiai muda paling enjoy. Banyak kiai-kiai yang sepuh itu, kalau urusan gitu konsultasi masa. Gus resep apa kain? Ini kalau resep, ya rati karena apa? Sehingga saya tidak pernah bayangkan apa tanggaku seneng aku, atau rasi ngaji aku kecil, tidak pernah bayangkan. Sampean itu kan makhluk, tidak penting. Kecewa tidak kecewa itu tidak benar. Saya itu orang alim, ngerti ini warido kamat lubi, ora warido kum. Yang tak gula iri dari pengiran, dari dani sengaji, dari dani konsumen. Itu apa makhluk tidak penting. Itu harus dilatih. Harus nopo? Sehingga orang itu kalau biasa sholat, maksudnya biasa ta'aluk dengan Allah, mesti la'allah katardo, mesti gampang puas. Karena dia iktifak ngalap cukup dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya sebagai manusia juga sering ditangisi istri, misalnya saya sering ke Jogja sendirian. Nah ini jalan ada apa? Ini jalan ini bumi di pengiran. Misalnya mati ini jalan, ini paling aku mau ngapain ini suara. Paling uang nangis gue kegiatan. Bukan apa-apa. Ingin saya bahwa konstitusi ulama itu masih iktimat Allah. Allah. Kalau kita kan enggak. Cara berpikir kita ngaji itu ideal sing ono podium, sing ngaji kelaminan takwa kabeh, kedunan kaji kabeh, diluk kabeh. Kita kan pakai standar-standar yang dengan asumsi kita. Padahal Nabi dulu zaman sugeng al iman hahuna wa yusiru ila qalbihi sadrihi salah sanawa. Iman itu urusan hati. Komitmen sampean be Allah subhanahu wa ta'ala. Lah ini resepnya. Makanya kata hikam yaqillah ma tafrahu bihi, mesti yaqillah ma tahzanu bihi. Sedikitlah kamu gembira dengan satu hal, nanti akan sedikit kamu yang kecewa. Artinya misalnya kados kula, kula sebagai ulama seneng kula nu kok ijek iman, ya ngono kaya wong awam. Ya sudah gitu. Jadi misalnya suatu saat kula jatuh. Yang ngaji saya gak seneng dadi kuping. Wong sing seneng kula bubar kabeh. Kula ora susah, mis kula darah bener. Gus saiki jenengan ora sing seneng. Ya tenang saja. Sing ora seneng ya makhluk-makhluk ora jelas. Dan status mereka tetap makhluk. Layak dulu walayan, ini harus dilatih. Sehingga Nabi itu ya meskipun beliau itu perang, sahabatnya meninggal ya tenang saja. Nabi cara berpikir yang meninggal mereka mati syahid, yang masih hidup dianggap berpotensi melakukan kebaikan. Sama tak warai resep-resep dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ini sebetulnya memaksa menjelaskan ini maksa karena saya inginnya jadi ulama yang kayak umumnya orang.

Misalnya ulama-ulama dulu mau mati, ya tenang saja. Mati kedua itu mati paling menantang, menyenangkan sekali. Karena mati yang seru itu mati zaman Al-Adam. Misalnya saya kelahiran tahun 70. Tahun 40-50 kan belum ada saya, itu mati yang sejati karena Al-Adam. Kenapa? Al-Adam tidak ada. Mati yang nanti itu mati yang petualangan. Karena saya mati setelah menyaksikan kekuasaan Allah. Setelah khusnudzan sama Allah. Sehingga mati yang menuruti kerinduan akan ketemu sang kekasih. Makanya Jalaluddin Ar-Rumi ketika mau meninggal dan orang-orang muridnya nangis, dia marah-marah. Hei murid-muridku, betapa bodohnya engkau. Saat-saat kayak ini yang saya tunggu, saya sudah menyesal berpisah mbak Allah dat yang tak senang. Aku kecewa waktu makhluk-makhluk kaya kuwi. Saiki wis wae aku golek ikholik dat yang tak senengi malah mbok tangi. Cek bodoh nih kuwi. Saat-saat yang tak ententeni malah mbok tangi. Tapa aku lamanya menunggu kematian ini. Mergo hidup itu keterpisahanku mbek Allah, mergo men ketemu kuwe. Mulane Jalaluddin Rumilah yang mengistilahkan mati itu malam pengantin. Makanya fal'an awanul firaq minkum wa awanul wisal bi habibi. Ini saat yang indah karena ketemu dengan berpisah dari makhluk-makhluk yang tidak penting menuju sama habibi kekasihku. Jadi yang mengistilahkan mati itu malam pengantin. Semenjak istilah itu populer sehingga di Jawa ana ngipi dadi nganten tak wilane mati. Itu filosofi sufi, ya filosofi napa? Lah niku tenan. Begitu juga sahabat-sahabat dulu. Bilal itu mau meninggal anaknya do nangis, Bilal lagu ya. Ditanya sama anaknya. Kenapa anak-anak kamu nangis? Lah jenengan badhe kapundhut. Aku malah seneng nang mati. Hudan nalqal akhibah Muhammadan wa khisbah. Aku nak urip ketemune mbek kowe terus. Malah nak mati ketemu Nabi Muhammad. Hudan nalqal akhibah Muhammadan wa khisbah. Nah, dengan cara pandang begitu maka hidup itu enjoy saja. Nah, saya sebenarnya keberatan pakai kelas ini keberatan karena saya harus ngulang sampean-sampean itu. Ya makanya potensi kayak saya tentu mengurangi jadwal ketemu. Makanya saya mohon kalau tidak penting itu jangan sungkan. Anggap saja itu bagian dari hormat saya. Ya minimal sampai anak misalnya di duit saya ketahui gue jajan pentol anak am lopo mau gue suan bareng malah repot gue ganggu wong anak am peleleran pak. Nah misalnya sampai kepen takok hukum wong nara pinter hukumnya takok ane ya ringan takok kita tanggam paling bisa karena pertanyaan yang ringan tentu ya ringan-ringan saja kan gak perlu kiai kali kaliber sampai rasa GR. Kalau pertanyaannya angel Gus Dono sing iso jawab. Wong nak ra alim tahke, iku pertanyaane ya ora pati mutu. Iku wis kangelan mboten. Ini mboten ngenyek tapi padha enak. Padha apa? Makanya kalau latah. Jadi hikam sendiri itu ada manhaj, ada metode. Kalau orang supaya tardo, liyakil la ma tafrahu bi yakil la ma tahzanu. Anak saya itu kalau habis main pulang itu saya senengnya pol. Istri saya pernah jangan. Gus, orang anak mulai senengnya rana. Dik biro-biro, nah anakku gelem mulai nih ngomah. Misalnya minggat atau terus biji. Saya itu orang anakku lo main mulai itu seneng. Biro-biro anakku mulai nih ngomah. Dipanggil anak saya bapak lu senengnya sama pol. Biro-biro nasi manggil nopo bapak. Jadi saya pakai standar minimalis kan. Saya tidak pernah pakai tarif. Dia anak yang ideal dihormati orang. Sebenarnya anakku sujud nih pangeran, ngerti pentingnya mau cerita tasbih. Makanya anak saya tak namakan tasbih semua itu ya sudah sudah. Saya tidak pernah bayangkan anak saya jadi kayak besar dihormati cuma. Mari gampang kecil. Ya, saya kan Sayyidina Umar. Saya pemuda dari Bani Mahzum yang kecilnya bisa makan karena buruh buliku. Akal tuh tamarot itu. Wah itu saya baca tuh nangis betul. Betapa hebatnya Sayyidina Umar. Mengingatkan ulang bahwa nikmat tertinggi itu ya makan karena makan kaitannya nyawa. Orang jadi bupati, enggak jadi bupati tetap makan. Jadi kalau ngatain saya tarifnya minimalis sekali. Nah, kalau orang sudah makan gitu, la Allah katar tertentu mudah sekali. Tapi kalau sampai tarifnya ideal harus di mobil gitu sanggupnya agak. Masuk gue mobil gak sanggup agak. Barang gue sanggup agak, gue juga pendere. Masuk kiri lu ngot, uang suka kok lu ngot tanpa apa? Pendere. Barang pendere yang maju. Masuk orang kena dikelon ya, jadi malah repot. Akhirnya gue mau ngayu. Anak selingkuh diujar-ujari sing gue. Itu malah perkara meneh. Ngono kok ruwet nuruti tahapan-tahapan duniawi ru.

tapi itu sunnah yang tidak dijawab oleh Aisyah, sunnah yang sampean jawab sendiri, faham? Aisyah yang istrinya Rasulullah ketika ditanya kaifa kana khuluqu Rasulillah, beliau jawab kana khuluquhu Quran wa simatuhul ghufran yansahul insan wa yaqtahul ihsan. Semuanya akhwal wa ya'fu anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sabati wa idza dhiya haqqu wa lam yakun li ahadi marra'ahu badihatan haba wa idza da'ahul miskinu ajaba yaqulul haqqa walau kana murra wa la yutmiru li muslimin hisau walad. Semuanya itu akhwal, satu perilaku sosial. Saya mengakui kalau serbanan sunat. Ya saya mengakui, tapi sunnah wis paham. Karena saya mewakili yang akhwal tadi, yang apa? Lah mungkin untuk sampean, monggo kalau untuk ngisi sunnah. Tapi mbok ya adil itu. Ini bukan kritik mboten, yang meyakini serban sunat kan sudah banyak dan itu bagus. Tapi cobalah juga meyakini ahwalu Rasulillah. Makanya mansana sunnatan itu rata-rata ulama maknani siapa yang ikut sunnahnya Nabi. Rata-rata ulama nafsir ahwalu Rasulillah wa af'alu. Perilaku sosial Rasulullah. Makanya terusannya wa idza da'ahul miskinu ajaba. Kalau dipanggil orang miskin ya datang. Ya maksudnya ndak harus orang miskin manggil pas resepsi kawin mboten. Misale ana wong mlarat kuwi di sepeda motor, wong mlarate njuk ngetro nang puskesmas ya mbok terno. Wong mlarat lara njuk nukono misale apa minyak kayu putih mbok tekani. Ora kok ngerti-ngerti mbok ngurusan wali matul urus sing wajib piye bae. Payah. Lho lan wa idza ta'al miskin ajabe ora ana hadise urusan wali matul urusan mboten. Kalau orang miskin manggil ya dalam riwayat hadis ya Nabi sering dipanggil orang miskin, ya Rasulullah mbok datang ke rumahku ada apa? Terus ya Nabi, saya tuh ingin rumahku sing elek njenengan nate salat tengriku. Ya Nabi datang ya salat saja ya harus jamuan. Fi ayyi makanin aradta an usolli fi. Kamu di tempat mana kamu seneng saya salat tengriki ya Rasulullah? Ya Nabi salat. Sing utang ya waras pisan, kenangan bek Nabi kok mae dienggo salat Nabi. Ambean tau utang-utang kiai kon salat. Kon mromosekno anakmu iku paham. Gaya itu nggak nugas kersane ketampi PNS waduh. Padahal gaya ini dia anak era PNS. Kalau dulu kan sahabat ngundang Nabi itu ya gitu. Ya Rasulullah, saya itu ingin sekali engkau sholat di rumahku. Fattakhidhahu musallan. Kemudian tempat yang pernah engkau sholati mau tak pakai musola pribadi. Makanya masjid kiblaten itu rumahnya sahabat. Karena dulu Nabi pernah sholat di satu tempat. Dalalah ono perintah tahwilul kiblat itu di rumahnya sahabat. Itu sahabat dulu itu kalau ngaturi Nabi itu kenanya ingin Nabi pernah sholat di situ. Ya lu ngerti ini muntah. Ya tentunya nonton kulo, jadi ada yang ngiling-ngiling. Teman-teman kudu syukur ya, artinya syukur ya. Orang kayak saya itu gak usah sampai dikti-dikti ngikuti hukum adat. Kalau ngoten sampai gelom, gelom mergu kulo raiso teko, kulo ya gelom perkara ini ulama kok mbok atur. Makanya saya sering guyon cerita saya itu kalau di pasar Pandangan dulu itu anyaran boyom sering di pasar ditanya sama Gus Wong Alim kok ning pasar piye aneh to yo aneh kuwi aneh piye bodohnya Al Wong Alim. Kadang masyarakat itu tidak sadar keanehan dirinya sendiri. Mereka enak saja merasa kalau orang alim ke pasar itu aneh, mereka tidak sadar orang bodohnya Al Wong Alim yo aneh, enak saja mereka mikir sepi. Faham ini supaya sampean Allah kan apa tar. Makanya untuk Rasulullah, Nabi itu sering ngendikan nek ana tamu hormati. Tapi etika mertamu di Rasulullah itu walakin idza du'aitum. Mertamu Nabi itu nunggu ditimbali. Walakin idza du'aitum tu iya mabni majhul. Ketika kamu ditimbali fadkhulu. Jadi ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyiku illa ayyuzana lakum. Jadi untuk sowan Nabi itu nunggu dipanggil. Meskipun sahabat tuh rindu Nabi, tidak berani sowan ke dalamnya Nabi. Kalau ingin ketemu Nabi di barno pas sholat jamaah, karena Nabi pasti keluar di mas. Andai kan Nabi nerima tamu di rumah, ya ora sida dadi Nabi. Amen nampa tamu. Makanya la tadkhulu buyutan Nabi ku illa ayyuzana lakum. Kecuali kamu dapat itu. Nunggu dipanggil. Wa idza tu'itum kalau dipanggil lagi fadkhulu. Ya sudah begitu. Tapi sekarang itu ya sudah begini. Ini kula cerita ilmiah saja. Saya tidak punya kepentingan apa-apa. Ya kepentingan kula ben ra mbok tamoni jujur mawon. benar nak tambah mencatat. Cuma guling-gulingan dulu itu kalau sahabat itu ketemu Nabi pendak sholat sama pendak ngaji. Paham ya? Jadi saya memilih sikap begini itu bukan tidak saya pikir. Tapi kalau ada kiai lain yang beda dengan saya tidak apa-apa. Kalau ulama lain beda tidak apa-apa. Justru seninya rahmatnya umatnya Nabi itu istilahul aimati rahmah. Khilafnya umatku itu rahmah. Melainkan aku khilaf bin Rahman, aku podo kan gak sido khilaf. Dasar duwe umat khilaf. Jadi sebetulnya jelas ya ya alladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi la yudana lakum la tu'amin ghairu nazirina inna walakin idza tu'itum. Kalau kamu ditim. Nah, padahal setelah tidak ada nabi tentu yang mewarisi nabi adalah ulama. Ya minimal itu ya ulama itu pokoknya kula kenangan njenengan yang ngaji misalnya. Kenal Gus Bah ya kenal nabi pas ngaji ya sudah gitu. Sahabat kenangannya sama nabi ya gitu. Nabi roh jenenge ora cuma aku mutino jamaah ben nabi. Ya sudah gitu kenangannya. Yang kenal nabi ya sahabat papan-papan atas ya. Makanya sahabat itu ribuan tapi pancet sing muncul ning hadis Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Gitu. Karena yang lain emang enggak kenal, hanya ikut sholat, ikut ngaji. Ya enggak ada emang enggak tahu muncul ning apa. Hadis muncul-muncul jam'un minas sahabat waktu itu. Munculnya rombongan. Ya karena mereka kenalnya Nabi ya benda sholat, benda apa? Ngaji. Paham gitu, terus ini aku suka di resep liyakillah ma tafrahu bihi, mesti yakillah ma tahzanu bihi, supaya sedikit sekali yang bikin kamu senang, maka akan sedikit sekali yang bikin kamu susah. Jadi misalnya kita bayangin bojo yang itu bojoku alhamdulillah aja Islam, nak sholat mademu. Jadi misalnya roh cerewete, roh judes, roh kukur-kukur lebih anggap tenang tenang mereka ija Islam tenang, karena tarifnya ini Mas. Jajal misalnya tarik pembojo kudu senyum teko wis maca. Bareng roe teko a anggo wis beres. Jare hikam gampang. Makanya hikam itu punya cerita. Suatu saat seorang raja itu dapat kiriman gelas keramik yang indah sekali dari Zabarjat. Terus bertatahkan intan pokoknya serba mewah. Raja itu senang sekali. Ketika tanya penasihatnya, "Menurut kamu gimana gelas ini?" "Ya gelas ini indah sekali, tapi sebaiknya raja ndak punya aja." Loh, usaha seneng kok sebaiknya enggak punya. Saking senengnya raja itu tiap minum pakai gelas itu. Kalau enggak ada enggak mau minum. Suatu saat gelas itu pecah. Susah sekali raja. Memanggil penasihat. "Iya benar kamu. Kalau saya dulu enggak punya malah ratau pecah." Jadi dulu raja itu yang gelas atom gelem, gelas biasa gelem. Kan menjadi bunga yang gampang kan ringan. Tapi sekarang bunganya bersarat. Kan menjadi tambah repot. Sama, aku di sini untuk bujo, aku asal wedo sampai sholat madem ular, aku seneng. Tapi setelah kamu pakai tarif yang macam-macam, kan tambah senengnya, re. Ngenteni macak, ngenteni ramah, ngenteni servis, kan repot. Ya, bujo aku sering janggal. Pengen pulau ini ngamuk, aku bilang, kamu apa, aku Islam. Aku ya rohku ya Islam, ya sholat, ketika madem ular, ngamuk urusan apa. Ya aneh, memang cara berkeluarga saya aneh, tapi aneh yang waras. Dibang sampean umumnya orang, umum tapi tidak benar. Karena tarifnya kebanyakan. Itu jenis apa? Liyakillah ma tafrahu bihi, mesti yakillah ma tahzanu. Al-Fatihah.